tampil bersama Artis New Palapa. Spesial ulang tahun harus hadir. Yuk, Bunda. Semuanya SNB Mbak Dwi. Ya Om. Luar biasa. Dan itu lagu diciptakan oleh Mas Broden sendiri. Kasih dulu tepuk tangannya untuk Broden.